بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Selanjutnya kita akan mempelajari tafsir surat Al-Mumtahanah. Dan surat ini juga madaniyah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya. Surat madaniyah artinya surat yang turun setelah hijrah Nabi alaihi salatu wassalam ke Madinah. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah artinya wanita yang diimtihan, diuji. Terkait dengan wanita-wanita beriman yang mengaku beriman, yang berhijrah meninggalkan Makkah ya untuk bergabung dengan Nabi alaihi salatu wasallam dan kaum mukminin, kaum mukminat di Madinah setelah sulh Hudaybiyah. Setelah sulh Hudaybiyah, ketika terjadi sulh Hudaybiyah, maka Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam diperintah oleh Allah SWT untuk menguji mereka. Ayatnya kita akan baca nanti. Famtahinuhunna, famtahinuhunna, ujilah mereka. Ini makna al-mumtahanah. Ayat pertama dari surat ini larangan bagi kaum mukminin untuk berloyal, bersikap loyal, yang memberi loyalitas, mawaddah, rasa cinta, kasih sayang kepada musuh. Kepada musuh dari kalangan orang-orang kafir. Yang hal itu bertentangan dengan al-wala' wal-bara'. Di akhir surat Al-Mujadilah, setelah kita lewati, firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu, tentang al-wala al-bara, la tajidu qawman yu'minuna bidhal yawmil akhir, yu'aduna man haddallaha wa rasulah, ila akhiril ayah, la tajidu qawman yu'minuna billahi yawmil akhir, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu yuwadduna man haddallahu wa rasulah, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu tidak mungkin, tidak mungkin terjadi dari orang-orang yang memang benar keimanannya, orang yang memang benar keimanannya, jujur keimanannya, yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai hari akhir, beriman dengan hari akhir, mencintai Allah dan Rasulnya, ya, beriman dengan hari akhir. Tidak mungkin akan mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, karena dia cinta Allah dan Rasulnya, dia beriman dengan keimanan yang benar, yang jujur. Maka tidak mungkin mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Yang melakukan itu adalah orang yang munafik. Ya, hanya pura-pura menampakkan keimanan padahal sebenarnya kecintaannya kepada orang-orang kafir. Nah, pada hakikatnya dia benci Allah dan Rasulnya. juga telah kita lewati di surat Al-Hasyr. Nah, bagaimana wala antara orang-orang munafik dengan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Nah, meskipun ya yang namanya munafik pendusta. Adapun orang-orang yang beriman tidak mungkin memberikan wala'nya kepada musuh. Nah, memberikan cintanya, ya dukungannya kepada musuh, tidak mungkin. Yang dia berikan adalah sikap bara'ah, sikap berlepas diri, al-bughd, kebencian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman. "La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." La tattakhidhu, janganlah kalian mengambil, menjadikan aduwi musuhku, wa aduwakum dan musuh kalian, awliya, sebagai wali-wali kalian. Awliya jam' wali, yakni sebagai kawan-kawan kalian, teman-teman kalian, ya, penolong-penolong kalian, pelindung-pelindung kalian. Itu makna-makna dari wali, awliya jama'nya. Jangan loyal kepada musuh. Nah, punya hubungan loyal dengan musuh, dijadikan sebagai kawan, teman, saling menolong, saling mendukung, saling melindungi satu sama lainnya, menjadi wali aulia. Tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwakum awliya. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Dalam arti tulquna ilaihim, engkau berikan kepada mereka, kepada musuh-musuh itu, bil mawaddah, rasa cinta kalian kepada mereka. Al-mawaddah sama dengan al-mahabbah. Wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi. Padahal sungguh mereka telah kafir. Bima ja'akum minal haqqi, terhadap kebenaran yang datang kepada kalian. Faqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Ya'ni fi hali kaunihim qad kafaru bima ja'akum minal haqq, dalam keadaan mereka itu telah kafir terhadap kebenaran yang datang kepada kalian, bersama dengan kekufuran mereka, kekafiran mereka, kalian justru memberikan mawaddah, mahabbah, rasa cinta kalian kepada mereka, menjalin hubungan kasih cinta dengan mereka, hubungan loyal dengan mereka, satu sama lainnya menjadi kawan, teman, penolong, pelindung. menjadi aulia satu sama lainnya. Ini tidak benar. Nah, faqad kafaru bima ja'akum minal haqq, padahal mereka telah kafir terhadap kebenaran yang datang kepada kalian. Dalam keadaan mereka telah kafir terhadap kebenaran yang datang kepada kalian, yang kalian imani. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Yukhrijun, mereka telah mengeluarkan ar-rasul. Mereka telah mengeluarkan ar-rasul, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum, dan kalian, mengusir kalian, mengusir rasul dan kalian dari negeri kalian, yaitu dari Makkah, mengusir kalian dari Makkah. Dan memaksa Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul alaihi salatu wassalam, dan para sahabat radhiyallahu anhum berhijrah, meninggalkan Makkah ke Darul Hijrah, Madinah. Kejahatan yang luar biasa, yang menunjukkan udwan ila nihayah, permusuhan sampai pada puncaknya. Karena sebenarnya target mereka adalah menghalangi kebenaran, menghabisi pembawa kebenaran tersebut, menghabisi Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Namun dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala lolos dengan syariat hijrah dan membangun pemerintahan Islam dan kekuatan Islam di Darul Hijrah di Madinah. Kemudian ya, tidak henti-hentinya permusuhan tegak antara Madinah dengan Makkah, hingga akhirnya disyariatkan jihad fi sabilillah, hingga akhirnya fathu Makkah. Nah, keadaan seperti itu. An tu'minu billahi rabbikum. Yani apa sebabnya mereka mengeluarkan kalian bersama Rasul kalian, mengusir kalian bersama Rasul kalian dari Makkah? Sebabnya adalah an tu'minu billahi rabbikum, dikarenakan kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. Dikarenakan kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. Itu sebab permusuhan. Kalian beriman, mereka kafir. Maka tidak mungkin bersatu antara mukmin dan kafir. Tidak mungkin berkawan antara mukmin dan kafir. Karena keduanya adalah musuh. Kemudian Allah mengatakan in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. In min adawati syartiyah. Ini termasuk perangkat bahasa yang menunjukkan persyaratan yang membutuhkan jawaban. In, yakni apabila. Kuntum kharajtum, kalian telah keluar dari negeri kalian, dengan segala pengorbanan, pengorbanan jiwa dan raga, pengorbanan harta benda dalam rangka jihadan fi sabili, min ajli jihad, dalam rangka berjihad fi sabili, di jalanku, yani fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka berjuang berjihad di jalan Allah, wa ibtigha'a mardati, dan dalam rangka mencari ridhaku, mana jawabannya? Mana jawabannya? In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati, jika kalian keluar dalam rangka berjihad, keluar meninggalkan negeri kalian, keluar dari negeri kalian dalam rangka berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mana jawabannya? Kalau menurut Al-Baghawi, ya, menurut Al-Baghawi dalam tafsirnya, menurut beliau jawabannya adalah la tattakhidu aduwwi, yakni jawabannya telah disebutkan sebelumnya. Nah, ini menurut beliau. Jadi jawaban in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati, jawabannya adalah la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah, maka jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai awliya, sebagai wali-wali kalian. Jika kalian keluar dari negeri kalian safar untuk memang dalam rangka berjihad fi sabilillah untuk li'lai kalimatillah, kalimat la ilaha illallah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimatul haq, dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian menjadikan musuh sebagai aulia. Nah, jawabannya adalah la tattakhidhu. Jawabannya sudah disebutkan sebelumnya, kata Al-Baghawi, hadza syartun jawabuhu mutaqaddimun. In kuntum kharajtum hadza syartun jawabuhu mutaqaddim. Ini syarat jawabannya telah disebutkan sebelumnya. Jawabannya mendahului, wa huwa qauluhu, yaitu firman Allah, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum ila akhir. Nah. Adapun Sa'di rahimahullah menjelaskan pada tafsirnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jika kalian benar-benar beriman, maka muqtadal iman, tuntutan iman itu adalah la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian aulia. Itu tuntunan, itu tuntutan iman, muqtadal iman. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil orang beriman, diseru, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, muqtadal iman, tuntutan keimanan, ya, yang ada pada kalian adalah la tattakhidhu, kalian jangan jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia. Kemudian Allah mengatakan in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati, jika kalian benar-benar keluar untuk berjihad, yakni keluar dalam rangka berjihad fi sabili wa ibtigha'a mardati, fa kaifa tusirruna ilaihim bil mawaddah, itu maknanya kata Sa'diyah, maka bagaimana mungkin kalian ya, memberikan rasa cinta kalian kepada mereka secara tersembunyi, secara rahasia. Bagaimana mungkin kalian melakukan itu? Jadi kenapa kalian melakukan itu? Nah, jika kalian benar-benar keluar untuk berjihad dan mencari ridha Allah, kaifa tusirruna al-mawaddata lil kafirin wa tukhfuha? Bagaimana mungkin kemudian, kenapa kemudian kalian memberikan mawaddah, rasa cinta kalian secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia kepada orang kafir yang kalian sembunyikan, kalian rahasiakan hal itu. Padahal apapun yang kalian rahasiakan, Allah Maha tahu. Allah mengatakan, wa ana a'lamu, sementara saya a'lamu, mengetahui. Bima akhfaitum wa ma'alamtum. Bima akhfaitum wa ma'alamtum. Wa ana a'lamu, sementara saya mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian sembunyikan, dan apa yang kalian tampakkan secara terang-terangan. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma'alamtum. Kalian jangan melakukan itu. Jika benar-benar kalian berjuang jalan Allah SWT, jihad fi sabilillah dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah, jangan melakukan yang seperti itu. Meskipun itu disembunyikan, maka Allah tahu. Wa man yaf'alhu minkum, wa man, barang siapa yaf'alhu, melakukan hal itu, memberikan mawaddah kepada musuh, meskipun secara rahasia, sembunyi-sembunyi, minkum, di antara kalian, faqad, maka sungguh, dia telah dhalla, sesat, sawa'as sabil, sesat, melenceng, keluar dari sawa'as sabil, jalan yang lurus. Sawa adalah al-mustaqim min as-sirat. Sawa artinya mustaqim, yang lurus. Sabil maknanya as-sirat. Yani faqad dhalla sawa as-sabil faqad dhalla siratal mustaqim. Maka sungguh dia telah sesat, melenceng keluar dari jalan yang lurus. Nah, kemudian ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Masih ada kaitannya dengan ini, insyaallah kita akan pelajari nanti pertemuan berikutnya, dan nanti ada penjelasan tentang sabab nuzul hadil ayat, sebab turunnya ayat ini, ya, yang berkait dengan salah satu sahabat yang mulia, yaitu Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, beliau adalah Badri, yakni salah satu pejuang perang Badar. Ya, namun melakukan satu kesalahan ketika Nabi alaihissalatu wassalam hendak menyerbu Makkah untuk fathu Makkah di bulan Ramadan, dan Nabi alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rencana penyerbuan tersebut tidak sampai beritanya kepada musuh, agar terjaga dengan rapi, ya, terhasiakan dan tidak sampai, tidak bocor kepada musuh di Makkah. Dan Allah SWT mengabulkan hal itu. Oleh karena itu ketika Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu mendengar hal itu, ya, persiapan Fathu Makkah, dan dia memiliki harta dan keluarga di Makkah. Dia punya harta dan keluarga yang tertinggal di Makkah. Sementara dia bukan orang Quraisy. Dia bukan orang Quraisy. Ya. Dia di Makkah pendatang, bukan orang Quraisy. Tetapi dia Khalif Utsman radhiyallahu anhu. Khalif Utsman, dia punya hubungan koalisi dengan Utsman sehingga berada di Makkah, keluarganya, hartanya, namun dia bukan orang Quraisy. Maka dia takut, khawatir, ya, sebagai satu bentuk antisipasi dia, jika penyerbuan nanti terjadi, kemudian orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy menghabisi keluarganya, hartanya. Beda dengan sahabat yang lain yang memang mereka dari kalangan Quraisy, ya, kaum muhajirin yang mereka dari kalangan, memang dari bangsa Quraisy, ya, ada harta mereka tertinggal di sana, ada keluarga mereka tertinggal di sana, mereka punya keluarga dari kalangan orang Quraisy yang ada di sana, ada kerabat-kerabatnya akan melindungi. Nah, maka tidak mungkin dibantai, dirampas, ya, hartanya, karena di sana ada kerabatnya akan melindungi hartanya dan keluarganya. Nah, maka orang Quraisy tidak mungkin melakukan itu karena akan berhadapan dengan keluarga mereka. Jadi mereka merasa aman. Itu alasan Hatib bin Abi Balta'ah, sehingga dia ingin punya jasa, ingin memberi jasa kepada orang-orang Quraisy agar nanti jika sudah terjadi penyerbuan, dan dia tahu bahwa Quraisy tidak akan bisa melawan. Dia beriman dan keimanannya jujur, ya. Dan dia sahabat yang mulia. Dan dia tahu bahwa Quraisy tidak akan bisa membendung serbuan Nabi alaihi wasallam. Artinya dia tahu bocor atau tidak perkara ini sama saja hasilnya. Meskipun bocor kepada mereka rencana penyerbuan itu, dan mereka melakukan persiapan sematang apapun untuk membendung serbuan Nabi, tidak akan bisa membendungnya. Mereka tetap akan kalah dan takluk. Dia tahu itu, dan dia yakini pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan Allah, dia tahu, ya. Janji Allah kepada nabinya. Sehingga dia pun melakukan itu, bagi dia tidak, meskipun dia bocorkan ini, ya, akan tetap sama hasilnya, tetap akan ditaklukkan Makkah. Nah, ini kesempatan bagi dia untuk memberi jasa kepada mereka dengan berita itu, agar keluarganya dan hartanya di sana tidak diganggu oleh Quraisy ketika nanti terjadi penyerbuan, karena dia telah berjasa. Itu yang dia inginkan, bukan karena cinta loyal kepada mereka, bukan. Nah, hanya itu tujuannya tadi, yakni kecintaan terhadap, ya, keluarga dan harta. Urusan dunia tidak ada kaitannya dengan kebobrokan agama. Dia sahabat yang mulia. Maka dia mengirim surat melalui seorang wanita, ya, di atas berkendaraan unta. Karena Nabi SAW telah berdoa kepada Allah agar tidak bocor rencana ini, maka dikabulkan oleh Allah SWT, maka Naam turun wahyu kepada Nabi SAW mengenai hal itu. Maka Nabi SAW mengutus Ali, Zubair, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Al-Miqdad Al-Aswad. Ya, dan mereka adalah fursan, mereka adalah ksatria yang ksatria penunggang kuda yang hebat. Maka mereka mengejar wanita itu dengan menunggang kuda dan berdasarkan perintah Nabi SAW dihadang sebelum keluar dari Madinah. Nah, hingga akhirnya diambil itu surat. Nah, dibawa kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam sehingga tetap tidak bocor. Nah, dan kesalahan Hatib tersebut dimaafkan. Di akhir hadis Nabi SAW, meskipun Umar karena marah sampai mengatakan biarkan saya membunuh dia munafik ini, kata Umar radhiyallahu anhu, marah karena Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa Allah SWT telah mengetahui hakikat para pejuang perang Badar, dan Allah telah mengatakan kepada seluruh pejuang perang Badar yang hadir pada perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, beramallah kalian, berbuatlah semau kalian, sungguh aku telah ampuni kalian. Artinya apa? Pahala perang Badar luar biasa besarnya. Apapun kesalahan yang dilakukan oleh pejuang perang Badar setelah itu, jika melakukan kesalahan, tetap termaafkan karena jasa besar pada perang Badar. Nah, termasuk Hafiz diantaranya. Sampai Umar bin Khattab menangis setelah itu. Lengkapnya hadisnya, nah, secara rinci kisahnya insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, alhamdulillah.